Yang mulai dulu ya, insyaallah nanti dilanjutkan dari fa'il. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan murojaah masih pada pembahasan tentang at-tamyiz. Sekarang kita sampai kepada ucapan beliau, wal fa'il al ma'na siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fa'il al ma'na siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. والفعل المعنى اسم من افعل الواو حرف عطف الفعل مفعول به مقدم منصوب على نصب الفتحه المعنى منصوب على نصب الخوف او مفعول لفاعل او مجرور تقدير بتوفيق فاعل انصبا فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بالتوكيد وفاعله ضمير مستتر فيه wujuban takdiru anta bi'af'ala jarun majurun muta'alikun bi'insiban al-bahru jarin af'ala ismu majur bilba mufaddilan ka'anta ala manzila mufaddilan hal minal fa'il mustadir fi insiban ka'anta الكاف جارة لقول المحذوف أنت مبتدأ أعلى خبر مبتدأ منزلا تمييز ومعنى بيت أعلى خبر مبتدأ خبر المبتدأ منزلا تمييز والمعنى بيت نصبكنlah dengan فعل تفضيل fa'il secara makna seperti anta dan nasabkanlah dengan af'ala fa'il yang nasabkanlah dengan af'ala fa'il yang apa yang secara makna dalam keadaan ditafdil dalam keadaan engkau mentafdil seperti anta a'la manzila. Tamyiz yang terletak setelah fi'il tafdil af'alu tafdil apabila fa'ilnya apabila secara makna dia adalah fa'il maka wajib nasab tamyiznya. Adapun kalau tidak demikian, maka wajib memajurkannya, yaitu dengan idhofah. Dan tanda bahwasanya tamyiz ini secara makna adalah fa'il, yaitu bisanya tamyiz tadi dijadikan fa'il setelah af'al tahdil tersebut diubah menjadi fi'il. Contohnya anta a'la manzilan. Di sini bisa diubah menjadi anta a'la manziluka. Dan contoh apa yang bukan fa'il secara makna, tamyiz yang bukan secara makna bukan fa'il, yaitu Zaidun afdalu rajulin. Di sini rajulin wajib dijerkan karena rajul bukan fa'il secara makna. Dan dobit tamyiz yang bukan makna fa'il yaitu ayyakuna tamyiz ba'dul jinsi tamyiz, yaitu agar tamyiz tersebut adalah bagian dari jenis tamyiznya. ayakuna afal tafdil, hendaknya afal tafdil tersebut adalah bagian dari jenis tamyiz. Contohnya Sayyidun afdalu rajulin, maka atau afal tafdilnya bisa digantikan dengan posisi ba'du. Contohnya Zaidun afdalu rajulin bisa diganti jadi Zaidun ba'du jinsi rajulin. Dan dari penetapan permasalahan ini, engkau mengetahui bahwasanya afal tafdil ada yang wajib dijarkan, ada juga ada yang wajib dinasabkan. Yang wajib dijarkan itu pada satu tempat, yaitu ketika afal tafdilnya adalah jenis dari tamyiz. Jenis dari tamyiz. Seperti contohnya Zaidun afdalu rajulin. Adapun tamyiz yang wajib nasab itu ada pada dua tempat, yaitu ketika tamyiz tersebut adalah makna fa'il, bermakna fa'il. Contohnya anta a'la manzilan, ataupun, dan yang kedua yaitu ketika afal tasdil tersebut ditafan kepada selain tamyiz. Contohnya Zaidun afdalu rajulin baitan, Zaidun afdalun nasi baitan. Wabah anda kul di maktabah ta'an juba majiz kakrim bi Abi Bakrin Aba. Oh Atifah, wabah anda dorfun mansub mutalik mutalikun bi majiz al-ati wahuwa mudaf kulli mudafun ilaih wahuwa mudaf ma ismu mausulun mabniyun ala sukun fi mahali jarin mudafun ilaih. Iqtadha fi'lun madin mabniun ala fathatil muqaddar mana min dhuriyat ta'adzur wa fa'iluhu dhamir musatirun fihi takdiru huwa ya'udu ilama wa jumlah salatul mausul la mahalalah minal irab. Ta'ajuba maf'ulun bih liqtadho. Mayyiz fil amrin mabniyun ala sukun wa fa'ilu dhamirun musatirun fihi wujuban takdiru anta ka'akrim bi Abi Bakrin Aba. Al-kaf jaratun liqalim mahzuf. Akrim fil amrin mabniyun akrim filu amrin di surati madin filu madin bisurati filu amri wilba za'idah abi fa'il akrim wa wajura limunasabah. Bakrin mudhaf Bakrin mudhafun ilaih aban tamyiz mana bait pada sifat ta'ajub. Pada setiap hal yang menunjukkan ta'ajub maka gunakanlah tamyiz, seperti pada contoh akrim bi Abi Bakrin Aba. Contoh-contoh lainnya mahsana zaidan rajulan lillahi daruka aliman wa hasbuka bi zaidin rajulan wa kafa bihi aliman. Pada contoh-contoh pada tamyiz pada sifat ta'ajub di sini ada khilaf. Ibnu Hisham rahimahullah berpendapat bahwasanya seluruh tamyiz yang ada di sini adalah tamyiz nisbah. Akan tetapi menurut Syekh Muhammad Muhyiddin pendapat beliau kurang tepat. Karena yang lebih tepat adalah dirinci. Yaitu tamyiznya adalah tamyiz nisbah pada satu surah. Ketika tamyiznya mengandung dhamir ghaib yang belum ditentukan marjinya. Seperti pada contoh illahi daruhu farisan. Dan pada contoh yang pertama ini yang menurut Syekh Muhammad Muhyiddin yang lebih tepat maksudnya adalah tamyiz zat, dikarenakan lebih dibutuhkan untuk menentukan zatnya sendiri dibandingkan menentukan nisbahnya. Adapun tamyiz pada sifat ajub menjadi tamyiz nisbah pada tiga tempat yang lain, yaitu yang pertama jika dalam sighah ta'ajjub tersebut tidak terdapat dhamir sama sekali, seperti pada contoh illahi daru zaidin farisan, atau mengandung dhamir akan tapi dhamirnya dhamir mukhatab seperti illahi daruka farisan, atau mengandung dhamir ghaib yang sudah jelas marjinya, seperti pada contoh Zaidun lillahi daruhu farisan. Insyaallah jelas ya. Wal fa'il al ma'na nasiban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Nasabkanlah dengan af'ala, af'alu tafdil, tamyiz yang secara makna adalah fa'il ketika engkau mentafdil. Kanta a'la manzila. Sudah disebutkan tadi rinciannya. Jadi kalau tamyiznya adalah fa'il secara makna dari afalu tafdil, maka tamyiznya wajib dinasubkan. Seperti anta a'la manzila, tidak boleh diidhofahkan. Anta a'la manzilin. Sudah disebutkan juga tadi bobitnya tamyiz yang dia secara makna adalah fa'il. Yaitu bahwasanya bisa dijikat tamyiz saji bisa dijadikan sebagai fa'il dengan apa? Dirubah afalu tafdilnya menjadi fi'il. Ya mabni lil ma'lum. Ya. Itu keadaan yang pertama ini wajib tamyiz apa? Mansub. Dan di sana ada keadaan yang lain yang kedua di mana tamyiz juga ada apa? Wajib mansub, yaitu ketika afalu tafdilnya diidhafahkan kepada selain tamyiz. Ya, selain tamyiz. Anta misalkan. Apa ahsanun nasi baita. Kemudian keadaan yang berikutnya adalah wajib tamyiznya dijarkan bersama afalu tafdil, yaitu ketika dia tamyiz tersebut secara makna bukan fa'il dari apa? Afalu tafdil. Ya, babitnya juga sudah disebutkan, yaitu ketika afalu tafdil adalah bagian ya dari apa? Tamyiz. Bisa di situ afalu tafdil digantikan dengan posisi ba'd. Ya. Kemudian setelahnya wa ba'da kulli maqtaba ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba. Dan setelah semua lafaz yang iqtaba ta'ajjuba, setelah semua kalimat maqtaba ta'ajjuba yang bermakna ta'ajjub, maka silakan ditamyizi. Yang enggak mesti, enggak wajib, silakan boleh. Mayyiz, silakan tamyizi. Ka akrim bi Abi Bakrin aba, ataupun ketika itu ta'ajub ya wajib di apa? Tamizi. Ka akrim bi Abi Bakrin aba, ketika untuk selain ta'ajub ya tidak perlu antum apa? Dikasih tamizi. Akrim bi Abi Bakrin, tapi sudah ada ta'ajubnya ya dari situ ya. Ya mungkin sifatnya boleh, mayyiz di sini boleh. Akrim bi Abi Bakrin kan alangkah mulanya Abu Bakar, ada ta'ajubnya di sini. Ada kan, sudah ada ya. Dikasih aba. Jadi tamyiz di sini dalam hal apa dia mulia? Ini aba dalam hal sebagai seorang bapak. Jadi boleh ditamizi ataupun ya, tidak ditamizi. Sama-sama yang menunjukkan kepada ta'ajub. Akrim bi Abi Bakrin yang juga menunjukkan ta'ajub. Asmi' bihim wa absir. Ya. Dikasih tamizi pun boleh. Ya. Ini jelas ya. Dan bentuk-bentuk atas siwasif yang menunjukkan kepada ta'ajub banyak. Kalau yang qiyasi ada dua kan. Ma'af'ala dengan apa? Af'il bi. Ya, itu yang qiyasi. Ya. Yang kita bahas dalam nahu. Ma'ahsana zaidan rajula. Ya. Akrim. Ya. Bizaidin. Gitu kan. Alangkah mulianya zaid. Dan yang semisal itu tinggal dikiaskan. Ya. Di sini tamiznya apa? Nisbah atau zat? Hah? Nisbah apa zat? Contoh ini yang disebutkan ma'af'ala dan af'il bi nisbah. Ya. Kemudian contoh berikutnya walillahi darruka 'alima. Lillahi darruka 'alima ini juga untuk pujian. Ya, sudah kita lewatkan maknanya. Di antaranya ada yang membawa kepada makna ma'ajaba hadzal laban nasha'a wa taghadza mithlu hadza al-maulud al-kamil fil furus afil al-'ilm fil 'ilm. Apa maknanya ma'ajabahu ma'ajaba san ilmahu ya. Juga hasbuka bi zaidin rajula kafa bihi 'alima ya. Disebutkan di sini dalam catatan kaki ya za bai ibnu hisham ila anna tamyiz fi kulli hadhihi al-amthila min tamyiz nisbah. Ibnu Hisham berpendapat bahwa tamyiz pada semua contoh ini adalah masuk pada tamyiz nisbah dan itu tidak tepat. Bahkan di situ harus dirinci. Ringkasannya adalah bahwasanya apabila pada kalam itu ada dhamir yang ghaib, lillahi darruhu misalkan. Walam yubayyan marja'uhu, kemudian tidak dijelaskan kemana kembalinya. Tidak ada marja' dhamir tersebut. Seperti dalam contoh lillahi darruhu farisa. Ya, alangkah hebatnya penunggang kuda tersebut. Ya. Kana min tamizil mufrad, maka ini masuknya kepada tamiz mufrad. Kenapa? Karena istiqaruhu ila bayani ainihi fi hadzal hal ashad. Ya, kebutuhan dhamir tersebut untuk dijelaskan ainnya dalam keadaan seperti ini ashad iftiqari. Ashad. Ya, lebih mendesak daripada kebutuhannya untuk dijelaskan penisbahan ta'ajub itu sendiri. Ya. Kalau tidak ada dhamirnya, lillahi daru zaidin farisa, atau ada dhamirnya tapi dhamirnya bukan dhamir ghaib, dhamir mukhatab lillahi daruka farisa, ataupun dhamir ghaib ulima marja'uhu, diketahui tempat kembalinya zaidun lillahi daruhu farisa fahuwa min tamyiz nisbah, maka ini masuknya pada tamyiz nisbah karena dhamir tadi tidak mubham kan? Jelas ya kemana kembalinya, siapa yang dimaukan ya. Kemudian disebutkan juga di sini ringkasannya adalah bahwasanya tamyiz ya mufrad fi suratin wahidah pada siwa-siwa ta'ajub itu tamyiz mufrad maksudnya pada satu surah, wa yakunu tamyiz nisbah fi thalathi suwar, dan dia masuk pada tamyiz nisbah pada tiga gambaran tadi ketika tidak ada dhamirnya, kemudian yang kedua dhamirnya mukhatab ataupun dhamirnya dhamir ghaib tapi ada marja'nya, disebutkan tempat kembalinya. Pada yang semisal tadi, lillahi darruhu farisan, ataupun yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, wajru bimin in syi'ta ghayra dhil adad wal fa'ilil ma'na katib nafsan tufad. Tadi ada fa'il juga ya, yang berkait dengan i'rab itu. Akrim bi abi bakrin aba. Ya. Akrim bi abi bakrin aba. Akrim di situ fi'lun ma'ub ja'ala suratil amr. Fi'il madhi dia. Cuma surahnya seperti surah fi'il amr sudah kita lewatkan. Ya pembahasan ini ya. Tinggal untuk merojaah. Kemudian bi abi ba'nya zaidah. Lazimah. Tambahannya sifatnya lazim. Dan abi karena ba'nya zaidah maka i'rabnya sebagai fa'il. Ya tanda rafanya harakat yang ditakdirkan. Ya, man'a min dhuhriha isyghal mahal fi harakati harfil jar az-zaid, sibuk dengan apa harakat huruf jar tambahan. Ya, kemudian setelahnya wajrur bi min insyita ghairu dzil adad wal fa'il al ma'na ka tibna santufat واضرب بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطيب نفسا تفت الواو عاطفة أجرر فعل أمر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت بمن الباء جرى من قصد لفظ مجرور والجر والمجرور متعلق بأجرر إن شئت إن شرطية شئت فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك وفاعل ضمير والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل غير مفعول به لأجر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ذي مضاف إليه مجرور ولم تجري الياء نيابة عن الكسرة لأنه من أسماء الستة وهو مضاف العدد مضاف إليه مجرور ولم تجري الكسرة الظاهرة على آخره الواو عاطفة الفاعل معطوف على ذي ومعطوف على مجرور مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف المعنى مضاف إليه ويجوز أن يكون المعنى منصوب بنفس الخافض وكذلك منصوب على مفعول به الكاطب الكاف جاره لقول المحذوف والجار والمجرور متعلق المحذوف خبر لمبتدأ المحذوف والتقدير ذلك كائن كقولك طيب فعل أمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت نفسا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تفد فعل مضارع مرفوع مجزوم في إجابة شرط لجواب طلب وعلامة جزمه السكون ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يعود إلى الفاعل dan jarkanlah dengan min jika engkau kehendaki pada selain tamyiz dari adat dan juga selain tamyiz yang secara makna yang dia merupakan fa'il secara makna seperti contoh tib nafsan tufat ada tiga tempat di mana dibolehkan tamyiz dijarkan dengan min. Yang pertama adalah ketika tamyiz tersebut bukan fa'il secara makna. Yang kedua dibolehkannya tamyiz dijarkan dengan min pada tiga keadaan. ketika tamiz tersebut bukan fa'il secara makna. Yang kedua, bukan pula dia tamiz bagi adat. Boleh tamiz itu dijarkan dengan min selama dia bukan fa'il secara makna, bukan pula sebagai tamyiz bagi adat, yaitu ketika dia berupa tamyiz yang menjelaskan zat maupun yang menjelaskan nisbah, namun selain yang dirubah dari fa'il. Dan di sana ada, dan dibolehkan pula pada tamyiz ketika dia diubah dari maf'ul. Ada contoh, warastul arda syajaran. Maka boleh di situ diberi, dijarkan dengan min. Kesimpulannya adalah bahwasanya tamyiz tidak boleh dijarkan dengan min pada dua tempat, yaitu ketika tamyiz tersebut adalah merupakan fa'il secara makna, ima dia tamyiz yang jatuh yang terletak setelah af'alu tafdhil, ataupun yang dia dirubah dari fa'il. Demikian pula yang tidak boleh pada dari tempat yang kedua adalah ketika dia menjadi tamyiz bagi adat. Wajru bi min insyita gharidil adad wal fa'ilil ma'na katibna santufad. Silakan dijarkan ya tamyiz dengan min kalau engkau mau. Jadi boleh engkau nasabkan alat tamyiz ataupun dijarkan dengan min pada selain dil adad. Ya, tamyiz pada adad. Kalau tamyiz pada adad ya, ada rincian ya. 3 sampai apa? 10 dijarkan tamyiznya. 11 sampai berapa? 99 dinasobkan. Kemudian 1 sampai lebih diidhofahkan pada yang mufrad. Ya. Wal fa'ilil ma'na, dan juga pada selain tamyiz yang dia secara makna fa'il. Ini dua tempat beliau sebutkan. Ya, di mana tidak boleh tamyiz dijarkan dengan min pada adad ataupun pada fa'il secara makna. Selain itu beliau membolehkan untuk tamyiznya dijarkan dengan apa? Min. Ya, ditambahkan oleh yang lain tempat yang ketiga, yaitu ketika tamyiznya adalah tamyiz yang manqul dari maf'ul, diambil, dinukil, dipindahkan dari maf'ul. Fajjarnal arda uyuna. Ya, tidak boleh katanya fajjarnal arda min uyunin. Berbeda ya dengan penjelasan Ibnu Aqil. Ya. Ya sudah, selainnya boleh ya tamyiznya dinasabkan atau dijarkan dengan min selain tiga tempat tersebut. Tempat yang pertama setelah adad ya enggak boleh, mesti ya mansub kalau dari apa 11 sampai 99 ya. Kemudian selain apa tamyiz yang secara makna adalah fa'il, ini ada dua tempat sudah lewat setelah afalu tafdil dan yang manqul dari fa'il. Ditambahkan yang ketiganya dari tempat di mana tidak boleh tamyiz dijarkan dengan min, yaitu apa? Ketika tamyiznya dinukil dari maf'ul. Ya sudah. Kemudian wa 'amila tamyiz qad mutlaqa wal fi'lu dhu tasrifi nazran subiqa. Ini terakhir ya. وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذر سبقا وعامل واو عاطفة عامل مفعول به مقدم على عامله قدم الآتي وهو مضاف التمييز مضاف إليه قدم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت قدم مطلقا مطلقا حال منصوب حال منصوب حال من الضمير حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو حال من الضمير المستتر في سبق والفعل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ذو نعت لفعل والفعل ذو التصريف ذو وهو مضاف التصريف مضاف إليه نذر حال من الضمير المستتر في سبق سبق فعل ماض فعل ماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الفعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ معنى البيت عامل تمييز dahulukanlah amil tamyiz secara mutlak dan amil fi'il yang bertasarruf jarang sekali didahului oleh tamyiz tersebut. Di sini beliau An-Nazim memutlakan bahwasannya bolehnya ambil bahwa wajibnya ambil tamyiz itu didahului di sini ada perselisihan di antaranya maknanya dan dahulukanlah amil tamyiz secara mutlak ini pendapat An-Nazim mazhab si bawai berpendapat bahwasannya amil tamyiz itu wajib didahului secara mutlak didahulukan amil tamyiznya wajib mendahului tamyiznya secara mutlak baik amilnya itu mutasarrif atau ghairu mutasarrif Adapun selainnya seperti Al-Kisai, Wal-Mazuni, Wal-Mubarid mereka membolehkan untuk mendahului tamyiz dari amilnya untuk mendahulukan tamyiz dari amilnya yang mutasarrif dan musannif berpendapat dalam kitab ini dan musannif berpendapat pada kitab ini dan selainnya bahwasannya dan selainnya bahwa tamyiz itu tamyiz yang didahului oleh amilnya itu jarang. Ringkas. Wa amila tamyiz yaqdim mutlaq wal fi'l dhu tasrif nazran subiqa. Amil tamyiz dahulukanlah secara mutlak. Dahulukan secara mutlak amilnya tamyiz. Amil tamyiz dulu baru tamyiznya secara mutlak. Ini mazhabnya Sibawai. Ya. Apakah di situ fi'ilnya ataupun amilnya mutasarrif ataupun ghairu mutasarrif. Ini mazhab Sibawai. Alasannya apa katanya? Karena tamyiz itu fungsinya menjelaskan apa yang sebelumnya seperti na'at menjelaskan apa? Man'ut. Man'at kan na'at kan tidak datang kecuali setelah man'ut. Begitu juga tamyiz itu Sibawai. Wal fi'lu tasrif nazran subiqa. Amil yang berupa fi'il yang bertasarruf nazran subiqa, kadang atau jarang didahului oleh tamyiz. Ya. Di sini beliau Ibnu Malik berpendapat dalam kitab ini bahwasanya tamyiz dari amil yang mutasarrif itu jarang didahulukan ya, darinya, dari amil tersebut jarang. Adapun di dalam kitab yang lain beliau sependapat dengan pendapat Al-Kisai, Al-Mazuni, Al-Mubarid yang membolehkan untuk tamyiz didahulukan dari amilnya ketika amilnya apa? Mutasarrif. Ya. Ayo selesai. Ya. Dan kemarin sudah kita bagikan juga, amilnya tamyiz itu apa? Amilnya tamyiz. Kalau ada pertanyaan, amil tamyiz apa? Hah? Amilnya tamyiz apa? Sudah lewat? Kalau tamizat, maka ambilnya apa? Al-mubhamat. Isim-isim yang mubham, maqadir, a'dad, ma'ishbihil maqadir, ataupun apa? Maka nafar amin tamiz. Itu mutafakun alaih disepakati. Ataupun kalau tamiz dan nisbah, bagaimana? Ada khilaf. Kalau Sibawai dan yang lainnya berpendapat, amilnya apa? Ya. Amilnya adalah fi'il atau yang semakna dengan fi'il yang ada pada jumlah sebelum tamiz. Ya, adapun pendapat Ibnu Mas'ud bagaimana? Amilnya adalah apa? Jumlah itu sendiri. Nah, itu. Ya, dengan ini kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan dari at-tamyiz dan dengan itu selesai juga jilid yang kedua dari kitab ini dan kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Ya. Huruful jar. Ya. Huruful jar. Beliau di sini ikutkan pembahasan setelah hal tamyiz dengan huruful jar. Ya, dikatakan oleh Ibnu Hamdun, kata beliau, dikarenakan lamma kana al-hal ala ma'na fi, dikarenakan hal itu maknanya fi wa tamyiz ala ma'na min dan tamyiz itu bermakna min, maka nasaba an yadhkuru huruful jar. Selaras, cocok sekali kalau disebutkan setelahnya pembahasan tentang apa? Huruf-huruf jar. Ya. Huruf al-jar ba'daha. Kemudian, kenapa yang dibahas pertama kali adalah huruf jar, bukan apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Walamma kana al-jar yakunu bil-huruf wa bil-mudhaf. Dan dikarenakan yang namanya jar itu terjadi dengan huruf dan juga terjadi dengan mudhaf. Wa kana al-awwal dan adalah jar dengan huruf-huruf jar ini muttafaqun alaih disepakati. Wasani mukhtalafan fi, sedangkan jar pada yang kedua yakni dengan mudhaf itu ada perselisihan, maka qaddama an-nadhim al-kalam ala al-majrur bil harf, maka beliau an-nadhim mendahulukan pembahasan tentang yang dijarkan dengan huruf-huruf jar. Hamnya kenapa beliau Ibnu Malik mengikutkan setelah pembahasan apa al-hal wa tamyiz tentang huruful jar, kemudian juga kenapa disebutkan huruful jar dulu ya, sebelum pembahasan tentang mudhaf, karena pembahasan tentang huruful jar ataupun bahasanya huruful jar itu mengejarkan setelahnya ini disepakati, adapun mudhaf mengejarkan setelahnya itu ada khilaf. Huruful jar, huruful jar, huruf ini huruful jar disebut oleh orang-orang kufah dengan huruful idhafah. Huruful idhafah, kenapa disebut dengan huruful idhafah oleh orang-orang kufah? Li'annaha tudhifu ma'anil af'al, karena dia huruf-huruf ini tudhifu ma'anil af'al, menyandarkan makna-makna fi'il, yakni maknanya adalah tusiluha ilal asma, menyampaikan ya fi'il-fi'il kepada isim-isim, Tadinya fi'il itu lazim, tidak mampu untuk sampai kepada isim. Nah, dengan bantuan huruf ini, maka fi'il tadi maknanya sampai kepada apa? Isim. Ya. Sebutkan dalam hasyiah Shobban. Wa dzalika anna min al-af'ali ma la yaqwa 'ala al-wusul ila al-maf'uli bihi. Demikian dikarenakan di antara fi'il-fi'il ada yang tidak mampu untuk sampai kepada maf'ul bih. Faqawwawhu bihadhil huruf, maka mereka kuatkan dengan huruf-huruf jar ini. Contoh ajibtu min fi'lih. Saya merasa kagum dengan perbuatannya. Ajibtu tidak bisa langsung sampai kepada isim. Tidak boleh untuk mengatakan ajibtu fi'lah. Karena dia termasuk fi'il yang lemah. Maka dikuatkan dengan min. Itu makna dari apa? Huruful idhafah. Yani huruf yang dia menyandarkan atau menyambungkan makna-makna fi'il kepada isim. Kemudian haka huruful jarri. Haka huruful jarri wahya min ila. Hatta khala hasha ada fi an ala mudmun dhu rubba la mukay wawun wata wal kaf wal ba wa la alla wa mata. Haka huruf al jarri wahya min ila. Haka, hak itu adalah isim fi'il, haknya saja isim fi'il bermakna khudh, ambillah. Dalam ilmu tajwid itu ada kan akhi haka ilman hazahu ghairu khasir, kan kafnya ada hanyalah apa? Harfu khitabin, harfu khitabin, hurufa maf'ul dari ha, dan dia mudhaf al jar mudhaf ilaih. Ya, kemudian wawu bisa juga di sini istinafiyah. Kemudian hiya mubtada min khabar yang setelahnya dia atafun kepada min dengan huruf-huruf ataf yang digugurkan. Min ila hatta khala hasha ada fi an ala. Ya, di sini didahulukan ya penyebutan huruf min dari huruf-huruf jar yang lain. Apa rahasianya? Dikatakan oleh Al-Syamuni rahimahullah, inna mabudi'a bi min li'annaha aqwa hurufil jar. Hanyalah beliau ataupun hanyalah dimulai atau dibuka penyebutan huruf-huruf jar dengan min dikarenakan min ini adalah aqwa hurufil jar, huruf jar yang paling kuat. Walidzalika dakhalat 'ala ma lam yadkhul 'alaihi ghairuha. Oleh karenanya min ini bisa masuk ya kepada isim yang tidak bisa dimasuki oleh selain min. Contoh min indika, ada enggak selain huruf jar yang bisa masuk kepada inda? Min indika, hah? Enggak ada ya? Ya. Nah itu, makanya min didahulukan karena dia yang paling kuat amalannya. Kemudian ila hatta nanti akan disebutkan makna-makna dari huruf ini. Hatta khala hasha ada fi an ala mudmun dhu rubba la mukay wawun wata wal kafu wal ba wa la alla wa mata. Semuanya berapa? Ada 20 ya. Hadhihi al-huruf al-20 kulluha mukhtasatun bil asma. Huruf-huruf yang 20 ini ya 20. Ada 10 apa 20 tadi ngomong? 10 ya, 20. Huruf-huruf yang 20 ini seluruhnya dikhususkan bagi isim-isim. Ala ikhtilafi anwa'iha min dhahirin wa mudmarin wa mausulin wa isyarah, dengan ragam macam isim tersebut. Ada yang masuk pada isim dhahir dan juga dhamir, ada yang masuk pada isim mausul dan juga isim isyarah. Ala ikhtilafi anwa'iha, maksudnya huruf-huruf ini yang 20 masuk pada isim dengan beragam macam isim tersebut. Apakah isimnya apa? Isim dhahir, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Ya. Walakin i'lam annahu la yajurru ayu harfi jarin ay ismin bal minha ma ya'jiz an jarri asma'in mu'ayyana 'ala tafsilatin tariduka fi ma ya'tika tiba'a. Hanya saja ketahuilah bahwasanya la yajurru ayu harfin ayu harfi jarin ay ismin, bahwasanya tidaklah setiap huruf jar bisa mengejarkan isim apa saja, tidak. Bal minha ma ya'jiz, bahkan di antara huruf-huruf jar itu ada yang lemah, tidak mampu untuk mengejarkan isim-isim tertentu sesuai dengan rincian yang akan datang kepadamu fi ma yatika tiba'a, dari apa yang akan datang menyusul ya. Wa hiya ta'malu fiha al-jarra, dan dia huruf-huruf jar tersebut yang 20 beramal pada isim-isim tersebut dengan amalan jar, dengan amalan jar. Dan di sini ya makna dari al-jar itu ada dua kemungkinan. Wahyata'malu fihal jar, dan huruf-huruf tersebut beramal pada isim tersebut ataupun pada isim-isim dengan amalan jar. Maknanya bisa satu dari dua makna. Yang pertama, jarru ma'anil af'al ilal asma. Yani menyeret makna-makna fi'il kepada isim. Menyampaikan makna-makna fi'il kepada isim. Itu diantara maknanya. Beramal pada isim-isim tadi amalan jar. Yani mengantarkan makna fi'il kepada isim. Wa huwa ma'nan kalladhi samma bil kufiyun hadhil hurufa hurufal idhafah. Ya. Wahwa ma'nan, yaitu makna, satu makna. Kalla disamma bihil kufiyun, sebagaimana yang disebutkan atau dinamai oleh orang-orang Kufah tentang huruf ini sebagai huruf idhafah. Kemudian makna yang kedua dari al-jar adalah al-i'rab bil kasrah, i'rab dengan kasrah. Ya. Kalau tadi yang pertama itu hanya khusus ya di sisi orang-orang Kufah. Ya. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا وفي الاستثناء لا lewat pembahasan tentang khala, hasha, ada pada pembahasan al istithna sudah lewat. Ya, bahwasanya khala, hasha, ada kadang dia datang sebagai huruf jar dan kadang dia datang sebagai fi'il. Ya. Wa qallama man dzakara kay wa la'alla wa mata fi hurufil jar, dan jarang sekali yang menyebutkan tentang kai, la'alla, dan mata pada huruf-huruf jar. Ya. Kalau digabungkan kai, la'alla, mata, jadi berapa? 23 ya. Fa'amma kai fatakunu harfa jarin fi mawdi'aini. Adapun kai, maka dia datang sebagai huruf jar di dua tempat. Walikai al-jarati mawdi'un thalithun taqwa fihi. Dan di sana ada tempat yang ketiga bagi kai yang merupakan huruf jar. Walikai al-jar, dan bagi kai yang mengejarkan ada tempat yang ketiga yang dia datang padanya. Ya, disebutkan oleh Asy-Syarih hanya dua ya, ditambahkan oleh mu'alliqnya yang ketiganya. Yang ketiganya ini adalah wa huwa an yakuna madkhuluha ma'al masariyah, yaitu ketika kai ini masuk kepada ma'al masariyah, maka dia pun ketika itu sebagai huruf jar. Kama fi qawli syair, sebagaimana dalam ucapan penyair, idza anta lam tanfa' fa durra fa innama yuradu al fata kayma yadurru wa yanfa'u. Idza anta lam tanfa', jika kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat, fa durra, maka hendaknya kau bisa memberikan mudharat kepada orang yang pantas diberikan kepadanya kemudharatan, kejelekan. Fa innama, karena sesungguhnya yuradul fata, yang dimaukan dari seorang pemuda adalah kayma yadur wa yanfa, agar dia bisa memberikan kemudharatan kepada orang yang pantas diberikan kepadanya kemudharatan, dan memberikan manfaat kepada orang yang pantas diberikan apa kepadanya kemanfaatan. Ya, fa yu'ti kulli haqqin haqqah, ya fa kulli fi haqqin haqqah, ini haknya dikasih ikob, dikasih ikob, dikasih hadiah. Nah, di sini kaima, kainya di sini apa? Huruf jar. Maknanya, maknya di sini kan mamasriyah, maka ditakwil dengan lidhurri wan naf'i. Kai di sini maknanya lam, lam ta'lil sama. Ai lidhurri wan naf'i. Ya, itu. Ini yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke yang keduanya. Ahaduhuma, salah satu dari tempat di mana kai datang sebagai huruf jar adalah idza dakhalat 'ala ma'al istifhamiyah. Ketika dia masuk kepada ma'al istifhamiyah. Seperti ucapan orang Arab. Ketika ditanya tentang. Ataupun ketika menanyakan tentang illah satu perbuatan. Maka mereka mengatakan kaimah. Ya. Kaimah. Mani lima. Asil lima gitu ya. Mengapa? Ya. Ailimah fama, maka ma di sini istifhamiyah, dijarkan dengan kai. Wa hudzifat alifu, dan alifnya dibuang. Tadinya kan ma dengan kai, kai ma. Dimasuki oleh kai istifhamiyah, maka dibuang alifnya, kai ma. Amma amma. Ya. Wa hudzifat alifu, dan dibuang alifnya, lidukhuli harfil jar 'alaiha, karena dimasuki oleh huruf jar. Ya. Waji'a bilha li sakti, dan didatangkan hak untuk saktah. Yakni waqfan, untuk waqaf. Fungsinya apa? Ditambahkan huruf apa? Saktah ini ataupun hak saktah ini. Yakni li tuhfadhu al-fathah. adalah alal alif agar terjaga. Fathah yang mana fathah ini menunjukkan kepada alif yang dibuang. Aslinya kan ada alifnya kan? Ma. Dibuang alifnya digantikan ha saktah, tujuannya untuk menjaga fathah yang mana fathah ini menunjukkan kepada alif yang dibuang. Ya. Seandainya tidak ada haknya bagaimana? Kaim. Kaim, ya kan? Ya, itu tempat yang pertama, yaitu ketika kaim masuk kepada ma'al istifhamiyah. Asal yang kedua, qauluka ji'tu kai ukrima Zaidan. Datang, aku datang agar aku memuliakan Zaid. Fa ukrima fi'il mudhari' mansubian ba'da kai, maka ukrim fi'il mudhari' dinasabkan oleh an setelah kai. Ya. Setelah kai. Ada catatan kaki berfaedah di sini. I'lam annahu qad yu'ta bilamin qabla kai. Ketahuilah ada rinciannya tentang kai ini. Antum insyaallah sudah mendapatkan bahasan ini dalam kitab Tuhfah. I'lam annahu qad yu'ta bilamin qabla kai. Ketahuilah bahwasanya terkadang didatangkan lam sebelum kai, yakni likai. Fa yuqal, sehingga dikatakan jitu likai ata'allam. Karena demikian. Ini sering maka. Wa qad yu'ta bi an al-masariyah ba'da kai. Dan terkadang didatangkan ya setelah kai an al-masariyah. Kai an ya fa yuqal jitu kai an tukrimani. Wa 'ala al-wajh al-awwal takunu kai masariyatan bila taraddud. Dan di atas sisi yang pertama, yakni ketika kainya disebutkan ataupun didahului oleh lam likai, ya, maka dia kainya masariyah tanpa keraguan lagi. Masariyah bukan huruf jar. Kalau ada sebelumnya apa? Lam likai, mesti kainya masariyah. Wa huwa al-aktsar isti'mala, wa huwa al-aktsar isti'malan. Dan itu yang paling banyak dalam penggunaan. Ya, didahului apa? Lam kai, dan dia datang kai sebagai apa? Harfu masdarin. Wala al-wajh tsani, dan di atas sisi yang kedua, yaitu datangnya ataupun kai diikuti oleh an kai'an. Ya, itu kai'an tukrimani. Takunu kai, maka kainya berarti huruf jar. Da harfu jarrin dalun ala ta'lil, yang menunjukkan kepada ta'lil bila taraddud, tanpa keraguan juga. Jadi kalau sebelum kainya dalamnya mesti kainya apa? Harfu masdarin. Atau setelah kainya ada an, mesti maka kainya sebagai harfu jarrin. Ya, nanti ada tempat yang ketiga di mana ya taraddad di situ kai. Baina harfi masdarin wa jarrin. Wa huwa aqallu isti'malan min sabiqih, dan itu penggunaan kai diikuti oleh an setelahnya ini lebih sedikit dalam penggunaan daripada yang sebelumnya, yaitu ketika didahului oleh lam. Wa qad yu'ta bi kai ghayra masbuqatin bil lam. Terkadang didatangkan kai dalam keadaan tidak didahului oleh lam. Wala sabiqatin li'an. Wala sabiqatan li'an. Dan juga dalam keadaan tidak mendahului apa? Li'an. Wala sabiqatan li'an. Saya ulangi. Qad yu'ta bi kai ghayra masbuqah. Terkadang didatangkan kai ghayra masbuqah bil lam. Tidak didahului oleh lam. Ya. Wala sabiqatan li'an. Ya. Dan tidak pula sabiqatan li'an mendahului an. Tidak pula mendahului an. Maksudnya setelahnya an gitu. Ya. Ini keadaan tengah-tengah. Kadang yaitu dia datang dalam keadaan sebelumnya tidak dalam dan setelahnya tidak ada an. Ghairu masbuqah billam, tidak didahului lam, wala sabiqatan li'an, dan tidak pula mendahului an. Kama yuqal, seperti jitu kai ata'allam. Di sini kan enggak ada lamnya, sebelumnya enggak ada an setelahnya. Wahya hina idin tahtamil al-masariyata bi taqdiril lami qablaha, maka ketika itu dia memungkinkan al-masariyah kainya sebagai kai al-masariyah dengan menakdirkan lam sebelumnya. Tergantung niatnya kalau seperti ini keadaannya ya. Antum boleh jadikan kainya apa? Harful jar, berarti nasabnya fil mudhari setelahnya dengan an, ya kan? Atau antum jadikan kainya masariyah, berarti ada lamu kai yang muqaddar. Mana tadi? Wa tahtamil an takuna harfa jarrin, dan memungkinkan dia juga datang sebagai huruf jar ketika itu yang menunjukkan kepada ta'lil, dan an al-masariyah ditakdirkan setelahnya. Wa hamluha 'ala al-wajh al-awwali aula, membawa kai, pada contoh jitu kai ata'allam dan yang semisalnya kepada sisi yang pertama, yaitu dengan menakdirkan lamu ta'lil sebelumnya, itu lebih utama. Li'annahul aksar fil isti'mal kama kulna, karena itu yang paling banyak dalam penggunaan. Sebagaimana yang kita katakan tadi, di awal tadi. Ucapanmu jitu kali kai ata'allam lebih banyak daripada ucapanmu jitu kai an ata'allam. Gitu. Makanya ketika tidak ada sebelumnya lam ataupun an setelahnya, ya dibawa kepada yang sering, yaitu menakdirkan lam sebelumnya. Wa min huna ta'lam anna ma jara 'alaihi syarih fihi hamlul kalami 'ala aqwalil wajhi, dan dari sini kau mengetahui bahwasanya apa yang ya jara 'alaihi syarih, asy-syarih berjalan di atasnya, ya fihi hamlul kalam, di dalamnya ada perbuatan membawa kalam kepada aqwalil wajhi, sisi yang paling jarang dari dua sisi yang ada. Iya, ada dua sisi kan? Satunya yang sering, satu yang jarang. Beliau membawa dalam bahasan ini kepada satu sisi yang jarang terjadinya. Ya, kita baca di sini. Wa anna tadi asalnya aja ya. Asani qauluka, yang kedua ucapanmu jitu kai ukrima Zaidan. Lihat, jitu kai ukrima Zaidan. Beliau jadikan di sini kai sebagai huruf jar. Dengan menakdirkan berarti anslahnya. Ini kan satu sisi yang apa paling jarang digunakan dari dua sisi yang ada. Seringnya menakdirkan lam sebelum kai. Fa ukrima, maka ukrima fi'lun mudhari'in mansubun bi an, maka ukrima fi'l mudhari' yang dinasabkan oleh an. Ba'da kai, setelah kai. Wa an wal fi'lu, dan an dan fi'ilnya muqaddarani bi masdarin majrurin bi kai. Di keduanya ditakdirkan dengan masdar yang dijarkan oleh kai, dan takdirnya jitu kai ikrami Zaidin, ay ikrami Zaidin. Wa amma la'alla fal jarru biha lughatu Udail. Adapun la'alla, maka mengejarkan dengan la'alla itu adalah bahasanya qabilah Udail. Ya, di antaranya ucapannya la'alla abil mighwari minka qaribu. Semoga abil mighwar dekat ya darimu. La'alla abil mighwar minka qaribun. La'alla abi. Ya. La'alla abi. Ya. La'alla harfu tarajjin wa jarin ditambahkan. Ya. La'alla harfu jarin apa? Harfu tarajjin wa jarin syabih bi zaid, menyerupai huruf tambahan. Ya, huruf tambahan. Jadi ada huruf jar asli, ada huruf jar tambahan, ada huruf jar yang syabih bi zaid, serupa dengan atau mirip dengan tambahan. Abi i'rabnya sebagai mubtada. Marfu'. Ya, takdiran. Secara takdir marfu'. Ya. Berarti i'rabnya abi bagaimana? Marfu' di situ. Ya. Terhalangi dia untuk menerima dhammah karena alasan tadi penyesuaian dengan huruf jar syabih bi zaid. Ya. Kemudian mighwar mudhafun ilaihi minka jar majrur muta'alliq dan qarib, dan qarib khabarnya. Ya, khabarnya abi. Yang lafadznya apa? Majrur. Tapi apa? Takdirnya apa? Marfu sebagai mubtada. I'rabnya demikian. Tinggal antum kiaskan. Kemudian contoh yang lain, la'alla Allah faddalakum 'alaina bi syai'in anna ummakum syarimu, ini si penyair sedang mencerca ya lawannya. La'alla Allah faddalakum 'alaina, semoga Allah mengutamakan kalian, mencerca suku yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kalian atas kami dengan sesuatu, yaitu ya, ini sebagai badal. Anna ummakum syarim, bahwasanya ibu kalian syarim. Syarim itu adalah seorang wanita yang maslakul baulan, ghaidnya satu. Pemisahnya itu terputus. Maslakul baul dengan ghaidnya satu. Paham? Maslak. Ya, so, karena mungkin saking kurusnya atau bagaimana, tepos atau bagaimana. Jadi maslakul baul dan ghaidnya satu. Ini lagi mencerca. Ya, aku pilih yang lain, yang ucapannya ini. La'allallaha faddalakum alaina bi syai'in anna ummakum syarim. Ya. Itu badal. Dari syai' anna ummakum, itu apa? Badal. Dita'wil anna dengan yang setelahnya menjadi mufrad. Atau kalau dibaca inna, ya, maka jumlahnya, kalau dibaca inna ummakum itu ta'lil. Inna kan maknanya ta'lil. Ya. Fa inna maknanya. Berarti maksudnya ta'lil. Kalau dibaca inna. Ya, kita lanjutkan. Fa'abi al-mighwar wal-ismul kari mubtada'an. Maka abil wighwar, abil mighwar dalam ucapan menyair, la'alla abil mighwar minka qarib. Wal-ismul karim, la'alla Allahi fadolakum mubtada'ani. Keduanya adalah mubtada. Ya. Jadi, raf'uhuma mahalli, raf'anya mahalli, atau muqaddar. Ya, atau muqaddar. Kalau mahalli fi mahalli, kalau muqaddar berarti harokatnya muqaddar. Terhalangi oleh apa? Huruf jar, syadi bizaid. Boleh dengan dua sisi berarti ya. Kata Al-Khubari demikian. Ya. Raf'uhuma mahalli au muqaddar liljar asyabi bizaid. Karena huruf jar, karena masuknya huruf jar yang menyerupai huruf jar tambahan. Wa qaribun wa faddalakum khabarani. Sedangkan qaribun dan faddalakum dua khabar. La'alla harfu jarin zaid. Dan disebutkan oleh asyarih di sini Ibnu Aqil bahwasanya la'alla adalah huruf jar tambahan. Di sini ada kritikan. Al-shawab an yaqula harfu jarin syabihin bil zaid. Yang lebih tepat adalah bahwasanya seharusnya beliau mengatakan harfu jar syabih bil zaid. Yang benar adalah dengan mengatakan harfu jar syabihin bil zaid, huruf jar yang menyerupai az-zaid, huruf jar tambahan. Tidak murni tambahan. Bukan pula huruf jar asli. Wa ammal ba fi qawlihim, adapun ba pada contoh ucapan mereka orang Arab, bihasbika dirhamun, cukup bagimu satu dirham. Faya harfun zaidun, maka di sini dia ba huruf tambahan. Ya, tambahan. Kalaupun dibuang tidak rusak maknanya. Hasbuka dirhamun. Falaisa tashbih fi kalami asyarih daqiqa, sehingga atashbih pada ucapan asyarih tidaklah daqiq, tidak rinci, kurang teliti. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa'lam anna harfal jar imma an yufida ma'nan khasan wa yakunu lahu muta'allaq. Ketahuilah bahwasanya huruf jar kadang dia yufidu ma'nan khasa, memberikan makna khusus. Ya, ada makna yang khusus. Nih, wa yakunu lahu muta'allaq, dan dia memiliki tempat bergantungnya. Hukum asalnya ya fi'il, atau kalau enggak ada yang semakna dengan fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Wa imma alla yufida ma'nan khasan wa la yakunu lahu muta'allaq, dan ada kalanya huruf jar ini tidak memberikan makna khusus dan tidak memiliki muta'allaq. Ini maksudnya ke mana ini? Huruf jar tambahan. Bi hasbika dirhamun, ada enggak makna khusus dari ba? Enggak ada, sekedar taukid saja dan dia tidak ada muta'allaqnya. Wa amma an yufida ma'nan khasan wa la yakunu lahu muta'allaq, kalau tadi yang pertama yang dia memberikan makna khusus dan ada muta'allaqnya, maka ini apa? Huruf jar asli. Yang kedua, yang dia tidak memberikan makna khusus dan tidak ada muta'allaqnya, tempat bergantungnya, maka ini apa? Huruf jar zaid. Yang ketiga, an yufida ma'nan khasan wa la yakunu lahu muta'allaq, dia memberikan makna khusus tapi dia tidak memiliki muta'allaq. Fal awwalu al harful asli, maka yang pertama adalah huruf jar yang asli. Alladhi aqidlahu nuhah bab hurufil jar, yang ahli nahu mereka menetapkan untuknya bab huruful jar. Itulah huruf jar yang dimaksud, yaitu huruf jar asli. Wasan yang kedua, yang dia tidak memberikan makna khusus dan tidak memiliki muta'allaq, adalah al-harfuz za'id, huruf jar tambahan, seperti bab pada contoh ucapanmu bihasbika dirhamun. Ya. Ma ja'ani min nadhirin. Ya. Wa min, dan juga min pada ucapanmu mazarani min ahadin. Wa salis yang ketiga, yang dia memberikan makna khusus tapi tidak memiliki muta'allaq, adalah asyabih bizaid. Adalah apa? Asyabih bizaid, yang menyerupai huruf tambahan. Dari sisi apa keserupaannya dengan huruf tambahan? Dari sisi apa? Tidak memiliki muta'allaq. Dan dari sisi yang lain, dia memiliki keserupaan dengan huruf jar asli. Itu apa? Memiliki makna yang khusus. Wa salith wa syabih bi zaid, wa innama ashbaha zaida fi annahu la muta'allaq laha. Itu hanyalah ashbaha zaid, dia huruf ini macam yang ketiga ini, seperti la'alla, rubba, menyerupai huruf tambahan dalam hal tidak memiliki muta'allaq. Wa ashwal asli, dari sisi yang lain dia menyerupai huruf asli fi dalala ala ma'nan khas, dalam hal penunjukannya kepada makna khusus, beri taroji pada la'alla dan taklil pada rubba. Jelas saya dengan ini. Jadi ucapan asyarih wa la'alla harfu jar zaid kurang tepat, kurang dakik, kurang teliti. Karena dia la'alla mengandungi makna khusus, maknanya apa? Jelas taroji. Iya. Wala'alla harfu jarrin za'idun dakhala 'ala mubtada, dan dia masuk kepada mubtada. Ya. Fa huwa kal ba bi hasbi dirham, maka dia seperti ba pada contoh bi hasbi dirham. Betul enggak di sini? Kurang tepat. Ya, karena ba pada bi hasbi dirham adalah apa? Huruf jar az-za'id di sini. Untuk taukid semata. Wa qad ruwiya 'ala lughati ha'ula'i fi lamiha al-akhirati al-kasru wal-fathu wa ruwiya aydan hadzul lami al-ula fa taqulu 'alla bi fathil lam wa kasriha, dan diriwayatkan pula dari lughah mereka, lughah siapa? Muqail, pada lamnya yang terakhir kan la'alla ada dua lam, diriwayatkan dari mereka orang-orang Muqail bahwasanya pada lamnya yang kedua dengan kasrah dan fathah la'alla dan la'alli. Waruya aydan hazbul lamil ula, dan diriwayatkan pula dari mereka pembuangan lam yang pertama alla alli gitu. Bi fathil lam wa kasriha, boleh dengan fathah lam dan kasrahnya. Jadi ala alla, ada la alli, ada alla alli. Wa amma mata fal jarru biha lughatuhu dhail. Adapun mata, maka mengajarkan dengan mata adalah bahasanya orang-orang Hudzail. Ya, termasuk orang Arab juga. Wa min kalamihim, dan di antara ucapan mereka adalah akhrajaha mata kummihi. Akhrajaha mata kummihi. Dia pun mengeluarkannya dari kantongnya. Yuriduna, mereka menghendaki dengan makna mata kummihi min kummihi. Ya, min kummihi. Dan di sana ada qaul yang lain. Wa qila hiya bi makna wasat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya maknanya wasat, tengah-tengah, ya, tengah-tengah kantungnya. Berarti qalahu fi hamil al-hawami', sebagaimana disebutkan oleh Suyuti dalam Hama' al-Hawami'. Ya, wa man qablahu ibnu Sayyidi, sebelumnya diucapkan oleh ibnu Sayyidi. Wa stashara bil bait, sama juga berdalil dengan bait itu. Wa qala ibnu Sayyidi bi makna fi, ya, ibnu Sayyidi berkata bermakna fi kadang-kadang dengan wasat. Yuqal wada'tuhu mata kammih, yani ay fi kammih. Di antara sahihnya adalah ini mata yang datang sebagai huruf jar dengan makna min atau kata yang lain makna fi ataupun wasat. Sharibna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna na'iju. Sharibna awan mendung, ya. Menyerap ma'il bahri air laut, thumma tarafa'at, kemudian diangkat air tersebut ke atas, mata lujajin dari lujaj, luapan air laut yang besar yang berwarna khudur, apa, biru, lahunna na'ij, dalam keadaan dia lujaj tadi memiliki suara gemuruh, jadi air awannya datang mendekat ke lautan kemudian menyerap air, kemudian setelah itu turun hujan dalam keadaan airnya sudah tidak lagi asin. Ya. Di sini syaitnya mana? Mata lujajin. Ini min lujajin. Atau kata yang lain apa? Fi lujajin. Wa sayatil kalamu ala baqiyatil 20 inda kalamil musannifi alaiha. Dan akan datang pembahasan tentang sisa. Ya. 10 yang lainnya inda kalamil musannif. Ketika musannif membicarakan tentangnya. Kemudian walam ya'ud al-musannifu fi hadzal kitab laula min hurufil jar, dan al-musannif Ibnu Malik tidak menganggap dalam kitab ini laula sebagai huruf jar. Wa dzakaraha fi ghairihi, dan beliau sebutkan laula sebagai huruf jar pada selain kitab ini. Sebutkan hadza yazidu 'adadaha ila 21, dengan ini maka bertambah bilangan huruf-huruf jar menjadi 21. Faidan dhamma ila dhalika anna la taqad tajur zaman mustadilan bil qira'ah wa la tahini manasin apabila ditambahkan lagi kepada hal itu dengan lata yang kadang dia mengajarkan zaman, ya, mustadallan bil qira'ah, dengan berdalilkan qira'ah wala tahini manasin sebagaimana yara al-Farra, pendapatnya al-Farra, wa anna balha, dan bahwasanya balha juga harfu jar dengan makna min sebagaimana yang dipersangkakan oleh al-Lakhfash, maka irtafa al-adad ila 23 harfa, naik bilangannya menjadi 23 huruf jar. Ya, ditambahkan lagi dengan apa tadi? Hah? Lata. Ya, kemudian apa lagi? Balha. Apa lagi satunya tadi sebelumnya? Laula. Laula, kemudian lata dan balha, menjadi 13 kalau mau digabungkan seluruhnya. Fa ammal qira'ah fa hiya qira'atu Isa ibni Umar. Kama fil bahri al-muhit wa qala wa takhriju mushkil wa qad khuruja ala ma'na ghayru amma balha fa sahih ismiyatuhu. Kemudian ada tambahan juga di sini. Qad yuqalu fil qasam, terkadang dikatakan dalam qasam bukan wallahi tapi allahi la af'alanna, demi Allah. Ya, la af'alanna, saya benar-benar akan melakukannya. Wa qad yuqalu hallahi la af'alanna dengan ha. Bi dzikri hamzah al-istifham, dengan menyebutkan hamzah istifham, kama fil mithal al-awwal, sebagaimana dalam contoh yang pertama, allahi la af'alanna. Aw ha'it aw ha'itan bi atau hatan bi. Pada contoh yang kedua, hallahi la af'alanna. Iwadan an ba'il jar, sebagai ganti dari ba' al-jar, dibuang ba' al-jarnya yang tadinya billahi, digantikan dengan hamzah al-istifham atau dengan ha'tan bi. Walam yadhkur an-nazim wala syarih hadainil harfaini fi hurufil jar nadharan ila haqiqatil amr. Dan an-nazim Ibn Malik dan juga as-syarih Ibn Aqil tidak menyebutkan dua huruf ini, ya, hamzah dan ha, sebagai huruf jar karena memandang hakikatnya. Yani hakikatnya dia hanya pengganti saja dari ba, sehingga hakikatnya adalah ba itu sendiri yang mengajarkannya. Wahia anna jarra lafzil jalalah bi harfil jar, yaitu hakikatnya bahwasanya jarnya lafaz Allah, lafzul jalal Allah adalah dengan huruf jar yang digantikan oleh hamzah ataupun ha tanbih, walaysa bil hamzah wala biha fa'rif dzalik. Ini jelas. Wa madhhabu sibawaihi annaha min hurufil jar, dan madhhabnya sibawaihi bahwasanya laula itu adalah termasuk huruf jar. Dan juga madhabnya al-Khalil dan Yunus. Wal jar ladaihi lafzan, dan jar di sisi bawah itu lafzan, secara lafaznya. Wal mahal, mahal rafa' bil ibtida', adapun dalam hal mahalnya, mahalnya rafa' dengan ibtida'. Annaha min hurufil jar, madhab si bawah bahwasanya laula adalah huruf jar. Lakin la tajurru illa al-mudmara, hanya saja dia laula ketika datang sebagai huruf jar tidaklah mengejarkan kecuali dhamir-dhamir. Kalau setelahnya isim dhamir, ya mesti rafa' sebagai mubtada. Ya, sering khabarnya mahdhuf. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatun wa fi nasin nasiyaminin dza saqar. Ya. Fa taqulu laulaya. Wa laulaka wa laulahu dan seterusnya. Dengan dhamir-dhamir yang digunakan untuk jar. Fal ya wal kaf wal ha inda sibawahi majruratun bilaula, maka ya kaf ha menurut sibawahi dijarkan oleh laula. Yani ma'a kauniha fi mahalli rafa' bil ibtida', bersamaan dengan bahwasannya dhamir-dhamir tadi mahalnya apa? Rafa' dengan ibtida'. Khabarnya mahdhuf. Laula ya mawjud atau yang semisal itu. Ya, sebenarnya falaha mahallan. Kalau pendapat sibawai, laha mahallan ala ra'yi sibawai. Dhamir yang datang setelah laula, dhamir jar yang datang setelah laula itu ala ra'yi sibawai ada dua mahal. Ya. Fa in 'utifa 'alaiha zahir, kalau diatofkan kepada dhamir ini isim zahir laula ya wa Muhammad misalkan. Ta'ayyana raf'uh, maka wajib dhamir tadi pada mahalnya rafa' mubtada ala mahalli al-ibtida', ijma'an, dengan ijma' kesepakatan. Kenapa? Li'annaha la tajru al-zahir, karena dia laula tidak mengejarkan isim zahir. Adapun kalau tidak ada isim zahir yang diatofkan kepada dhamir ini, maka jar dia majrur lafadznya. Wa za'ama al-Akhfash annaha fi mawdi' raf'in bil ibtida'. Al-Akhfash menyangka bahwasanya dhamir-dhamir tadi pada mawdi'nya rafa' dengan ibtida' saja. Hanya satu kemungkinan. Kalau si bawah dua kemungkinan. Bisa jar, bisa tadi sebagai mesti jar ya. Mesti jar. Kalau apa? Yang pertama tadi mesti apa? Rafa ketika dia tawafkan kepada isim dhahir. Itu mesti apa? Rafa. Dan yang kedua apa? Jar. Ya. Mirip ya. Jar lafadznya, tapi mahalnya rafa, mirip. Ada dalam catatan kaki disebutkan di situ naqalahu anhu al-mubarrid, pendapat al-Ahfash ini yang mengatakan bahwasanya bumir-bumir tadi pada maudhi'nya rafa' bil ibtida' dinukil oleh al-mubarrid dalam al-kamil. Dan ungkapan al-mubarrid wa zama al-Ahfash anna dhamir marfu', al-Ahfash menyangka bahwasanya dhamir yang datang setelah laula marfu', walakin wafaqa dhamir al-khafad, tapi dhamir tadi menyocoki dhamir khafad lafadznya. Kama yasawil khafdu wan nasb, sebagaimana dhamir khafd sama dengan dhamir nasb, sama kan kaf untuk rafa, untuk nasb daraba ka zaidun, dan untuk jar dhahaba misalkan ilaika ataupun marartu bika. Fa yuqalu fa hal hadha fi ghairi hadha al mawdi', maka dijawab ini disangkal pendapatnya al-Ahfash ini, apakah ada tempat lain selain tempat ini? Kalau memang demikian, yakni bahwasanya dhamir rafa sama dalam hal penggunaan dengan dhamir khafad, sebagaimana dhamir khafad dengan nasab, ada enggak di selain tempat ini? Itu kritikannya itu. Paham gak ini? Jadi al-Ahfash menyangka bahwasanya dhamir marfu, tapi lafadznya menyocoki dhamir khafad, sebagaimana lafadz dhamir khafad menyocoki dhamir nasab, seperti pada kaf itu kan darabaka maratubika. Maka disangkal dengan fahal hadza fi ghairi hadzal mawdi', ada enggak yang seperti ini di selain tempat ini? Enggak ada. Nah, enggak ada nadirnya. saya ulangi, wa za'ama al-Ahfash annaha fi mawdi' raf'in, dan al-Ahfash menyangka bahwasanya dhamir-dhamir tadi pada mawdi'nya rafa' dengan ibtida', dengan ibtida'. Jadi rafa' lafadznya. Beda ya kalau sibawai jar, dia memang jar. Dhamirnya majrur, lafadznya majrur. Kalau di sini ya sama, lafadznya marfu, cuma sama gitu dalam hal penggunaan yang marfu dengan yang majrurnya. Wudi'a dhamirul jar mawdi'a dhamiri arfa', diletakkan dhamir jar pada tempatnya dhamir rafa' tuh. Ya, falam ta'mal laula fiha syai'a, dan laula tidak beramal pada dhamir-dhamir tersebut sedikit pun. Jadi ucapan tadi laula ya itu rafa'. Cuma surahnya seperti surah apa? Jar. Ada mesti bawah ya majrur dia. Ya. Meskipun mahalnya apa? Ada mahalnya rafa. Ya. Ada sedikit perbedaan. Ya. Kama la ta'mal fi dhahir, sebagaimana laula tidak beramal pada isim dhahir, sebagaimana ketika laula masuk kepada isim dhahir tidak beramal, begitu pula ketika masuk kepada apa? Dhamair. Contoh yang masuk kepada isim dhahir laula zaidun la zaituka. Enggak beramal laula di sini. Harfun sina. Wa za'ama al-mubarridu anna hadha tarkib 'ani laulaka wa nahwahu lam yarid min lisanil arab. Sedangkan al-mubarrid menyangka bahwasanya tarkib ini, yakni tarkib laulaka dan yang semisalnya, lam yarid min lisanil arab, tidak datang dari lisan orang Arab. Tapi di sini nukilan dari al-mubarrid yang seperti ini dikritiki. Tidak demikian ternyata al-mubarrid mengatakannya. Dia dalam catatan kaki ini perlu perhatian, antum belum tentu faham kalaupun perhatian, apalagi kalau tidak perhatian ngantuk ya. Lam yanfi al-mubarridu thubutahu, sebenarnya al-mubarrid tidak menafikan thubutnya adanya laula kadanya semisalnya dari kalam orang Arab. Lihat ungkapannya al-mubarrid di atas tadi kan ada ya. Kita ulangi, kaifa wa huwa yarwi baita Yazid ibn al-Hakam al-Thaqafi, bagaimana mungkin beliau menafikannya padahal beliau sendiri yang meriwayatkan baitnya Yazid ibn al-Hakam al-Thaqafi yang akan datang dalam kitab al-Kamil. Walakin rajul, hanya saja yang dimaukan oleh orang ini al-Mubarrid adalah yaruddu ala sibawai, membantah sibawai, wa man wafaqahu, dan yang sejalan dengannya bi khafdhi laula lil mudmar, yaitu bahwasanya laula mengkhafadkan bomir-bomir ini yang dimaksud adalah al-mubarrid, bukan menafikan adanya laulaka, datangnya dhamair setelah laula, bukan. Fayaqulu, maka beliau al-mubarrid berkata kepada si bawah, idza qulta laulaka famad dalil, ataupun fayaqul, mana tadi itu ya, fayaqulu idza qulta laulaka famad dalil ala anna al-kaf mahfudhah dun an takuna mansubah. Jika engkau berkata si bawah munaqashahnya laulaka, maka apa dalilnya bahwasanya kaf di situ dikhafadkan bukan dinasabkan. Wa dhamir nasbi ka dhamir al-khafad, padahal dhamir nasab sama dengan dhamir khafad, kenapa enggak dibawa kepada nasab? Fayaqul, maka jawabannya si bawe, dia si bawe akan berkata, innaka taqulu li nafsika, engkau sesungguhnya engkau berkata ketika diperuntukkan untuk dirimu laulaya, ya kan, laulaya untuk engkau, laulaka untuk dirimu laulaya, lihat. Walau kanat mansubatan, seandainya mansub ya-nya di sini, lakanatin nun qoblal ya, ini saya ada nun sebelum ya-nya, laulani gitu. Kalau seandainya mansub. Kaqaulika, seperti ucapanmu bersama fi'il romani, a'toni. Iya kan? Ini kan ya mutakallim. Yang mansub dia. Ketika mansub ada apanya? Nun. Iya kan? Itu dibedakan dengan nun. Nun apa? Wiqayah. Ila an qala, sampai dengan ucapan beliau al-mubarrid, fayuqalu lahu, dijawab lagi oleh al-mubarrid, dijawab ucapan si bawah tadi, ad-dhamir fi mawdhi' dhahir, ya, ad-dhamir fi mawdhi' dhahir, dhamir itu menempati tempatnya zahir, fa kaifa yakunu mukhtalifa, maka bagaimana mungkin bisa beda, maksudnya sama saja laulaka dengan laulaya, itu kaf dan ya menduduki posisi apa, isim dhahir. Enggak beda gitu. Abdomir fi mawdhi' dhahir. Dhamir kaftannya sama menempati posisi isim dhahir. Fa kaifa yakunu mukhtalifa? Maka bagaimana mungkin bisa dibedakan? Kalau laulaya misalkan dia mansub harus ada nunnya. Ya. Wa in kana hadha jaizan falima la yakunu fil fi'li wa ma ashbahahu wa ma kana ma'aha fil bab. Wa in kana, yani kalau khilaf ini boleh. Khilaf dhamir ketika disandarkan kepada ya dengan selainnya. Ya. Wa in kana hadza jaizan. Misalkan laula harus ada nunnya. Falima la yakunu fil fi'li, kenapa itu terjadinya bukan pada fi'il gitu. Tanya semisal dengan fi'il. Ya. Seandainya boleh laulani ketika bersama ya ataupun pada selainnya tidak mengapa, terus kenapa enggak terjadinya pada fi'il gitu. Tsumma qala yaruddu 'ala al-Akhfash, kemudian juga al-Mubarrid berkata ketika membantah al-Akhfash, walladzi aqulu, dan yang saya katakan, inna hadza khata, ini salah. Apa jawaban al-Akhfash? Itu bahasanya dhamir tadi pada maudhinya rafa. Dhamir rafa cuma surahnya, surah dhamir yang jar. La yasluh illa an taqul, tidak cocok. Kecuali kalau engkau mengatakan laula anta, baru benar. Qala Allah azza wa jalla laula antum lakunna mu'minin. Wa man khalafana, kata al-mubaris, siapa yang menyelisih kami, fahuwala buddha, maka mesti dia berada pada satu dari dua sisi. La buddha yaz'um anna alladhi qulnahu ajwad, mesti dia mengatakan bahwasanya apa yang kami katakan lebih bagus, yaitu laula anta daripada laulak. Wa yad'i, ataupun yang kedua, al-wajhal akhar, dia mengklaim ada sisi yang lain, fayujizuhu, kemudian dia bolehkan ala bu'din, tapi itu jauh. Alhamdulillah ada khilaf. Ya si boy, kenapa aja demikian? Ya huruf jar, ya majrur, tapi mahalnya apa? Mahalnya rafa'nya seperti yang lain, itu isim dhahir yang dimasukinya kan. Dia lafadznya majrur ya. Tapi mahalnya apa? Rafa', mubtada. Kalau lafaz, ya dia marfu'. Iya. Meskipun surahnya surah apa? Dhamir yang majrur. Kemudian waza'am al-mubarid anna hadha tarkib ani laulaka wa nahwah, al-mubarid menyangka bahwasanya tarkib ini laulaka dan yang semisalnya tidak datang dalam lisan orang Arab. Wa huwa mahjujun bi thubuti dhalika anhum, maka beliau dibantah dengan sabitnya hal itu dari orang Arab. Contohnya atutmi'u fina man araqa dima'ana wa laulaka lam ya'rid li ahsabina hasan. Atutmi'u fina, apakah engkau hendak memberikan harapan kepada kami, kepada orang yang araqa dima'ana, mengalirkan darah-darah kami, membunuh kami, walaulaka, seandainya bukan karena keberadaanmu, lam ya'rid li ahsabina hasan. Niscaya Hasan tidak akan berupaya untuk menjatuhkan ahsab kami, kehormatan kami. Ya. Karena ada engkau sehingga dia tidak berani untuk menjatuhkan kehormatan kami. Ya. Lihat itu maknanya. Enggak disebutkan di situ maknanya ya. Laulaka lam ya'rid, lam ya'rid di situ disebutkan maknanya yata'arad laha bin nail minha. Berupaya untuk yang mencerca. Ya, kemuliaan kami. Walaulaka ya lam ya'rid Hasan li ahsabina. Ya, seandainya bukan karena engkau ni saya Hasan tidak ya'rid li ahsabina, mencerca kemuliaan kami. Ya. Karena ada engkau sehingga dia apa mencerca berarti ya. Wa qawli, contoh yang lain, wa kam mautinil laula ya tishta kama hawa bi ajramihi min qunnatin niqi munhawi. Wa kam mautinin, alangkah banyak tempat-tempat yang laula ya, seandainya bukan karena saya. Tishta, niscaya kau akan binasa. Ini tidak kita membahas maknanya, kalau maknanya keliru ini. Ya. Maksudnya dia menyandarkan keselamatan pada dirinya. Wa kam mautinil laula ya, alangkah banyak tempat yang seandainya bukan karena saya, tishta, kau akan binasa. Kama hawa bi ajramihi min qunnatin niqi munhawi. Sebagaimana hawa tersungkur jatuh bi ajramihi dengan jasadnya seluruhnya min qunnatin niq, dari puncak gunung. Munhawi, sakit. Ya, sakit ini failnya ya. Kama hawa munhawi itu. Orang yang jatuh sebagaimana tersungkur jatuh munhawi, orang yang jatuh dengan jasadnya dari puncak gunung. Seandainya alangkah banyak tempat-tempat seandainya bukan karena saya engkau akan binasa. Sebagaimana binasanya orang yang jatuh dengan tubuhnya seluruhnya dari puncak gunung. Di sini syainya mana? Laula ya. Laula ya. Yang sebelumnya laula ka. Ya, sampai di sini ada misalnya kan? Si bawai, ya kalau yang tadi anda sebutkan itu. Ya, jadi kalau diatofkan dhamir yang datang setelah laula, ataupun diatofkan isim dhamir kepada dhamir yang datang setelah laula, maka mesti dia rofa. Ya. Mesti dia rofa, ini pendapat yang pertama. Adapun kalau tidak ada, maka dia majrur. Ya. Majrur. Ana nukil dari kitabnya Al-Hubari, cuma sampai di situ saja itu. Sebutkan oleh beliau, ay ma'a kauniha fi mahal rafin bil ibtida. Bentar lagi. Falaha mahallan ala ra'i sibawai. Fa in 'utifa 'alayha dhahir ta'ayyana raf'uhu 'ala mahal al ibtida ijma'an li annaha la tajru adh-dhahir. Berarti pendapat yang keduanya majrur ya. Cuma dicatat ngakhir di sini majrur lafadznya ya. Mahalnya apa? Rafa. Ya, seolah-olah sama ya. Sedikit beda dengan lafaz. Kalau lafaz ya itu rafa. Lafaznya rafa, cuma lafaznya itu sama ya dengan yang majrur, seperti samanya. Dhamir yang jar dengan dhamir yang nasab. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Gimana hasilnya? Mesti dia rofa. Iya, rofa. Kalau yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, beliau hanya mengatakan majrur saja ya, tidak dirinci oleh beliau. Lafadznya saja yang majrur, tapi mahalnya rofa. Ya. InsyaAllah nanti barangkali kita kesempatan cek lagi. Ini juga ada pembahasannya kok, untuk coba buka lagi kalau dunia Arab itu ya, ada dibahas di situ. Ya, huruf jar. Ya, karena dia huruf jar syabi bizaid, akhirnya ya, hanya lafaznya saja kan, yang majrur, tapi maknanya ataupun apa, mahalnya rofa. Karena tadi huruf jarnya laula adalah huruf jar Syabibi Zaid. Ya, cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.